Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wad-din. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ajma'in amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan dua malam yang lalu, kita membaca bersama dan mendengarkan bersama wasiat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam firman-Nya di dalam surat Ali Imran. Allah Jalla wa Ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai hamba-hamba yang beriman, kata Allah Jalla wa Ala, ittaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Dan Allah memerintahkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian sekali-kali meninggal kecuali dalam kondisi berislam, kecuali dalam kondisi membawa bekal takwa, kecuali dalam kondisi membawa atau sedang beragama Islam. Dan pada malam hari ini, insyaallah ta'ala, kita ingin membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala lainnya yang menyebutkan tentang sifat-sifat orang-orang yang bertakwa, tentang sifat orang-orang yang bertakwa, yang sifat tersebut sekaligus menjadi penjelas tentang sifat-sifatnya para penduduk jannah. Sifat-sifatnya para penduduk jannah. Ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Memang demikianlah sebuah amalan dinyatakan atau dikategorikan sebagai amal ibadah kalau amalan tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama bahwasannya amal ibadah itu semua amalan yang dicintai oleh Allah Jalla wa Ala. Nah, salah satu bentuk atau dari beberapa bentuk amalan yang dicintai oleh Allah Jalla wa Ala, ada beberapa indikasi, ada beberapa tanda, ada beberapa alamat. Di antaranya adalah amalan tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan Allah mencintai amalan tersebut. Kalau Allah mencintai, maka Allah Subhanahu wa taala menganggapnya sebagai amal ibadah. Ini yang pertama. Allah memerintahkan umat ini untuk melaksanakannya. Kemudian tanda atau indikasi berikutnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan atas amalan yang dicintai tersebut. Kalau amalan Allah berikan balasan bagi para pelakunya, balasan kebaikan, pahala, janji, dijanjikan dengan jannah, dengan surga, dijanjikan dengan balasan-balasan kebaikan, tanda bahwasannya Allah mencintai amalan tersebut. Ketika amalan tersebut dinyatakan sebagai amalan dicintai oleh Allah, maka amalan tersebut dikategorikan sebagai ibadah. Sebagai ibadah. Dan pada firman Allah Jalla wa'ala pada dua malam yang lalu, kita telah mengetahui bersama bahwasannya Allah memerintahkan kita semuanya untuk bertakwa kepadanya. Bahkan perintah bertakwa tersebut tidak khusus bagi orang-orang yang beriman saja. Dalam surat An-Nisa ayat yang pertama, Allah Jalla wa'ala menyatakan, ya ayuhanna suddaku rabbakum, wahai sekalian umat manusia. Siapa yang dipanggil? Ayuhannas, seluruh umat manusia. Kalau yang sebelumnya, ya ayuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Perintah bertakwa Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada seluruh umat manusia ini. Namun di antara mereka ada yang benar-benar mau bertakwa, namun di antara mereka ada yang enyah memalingkan dirinya, tidak mau bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133, Allah Jalla wa'ala menyatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian, bergegaslah, cepat, jangan ditunda, menjemput ampunan Rabbmu, menjemput ampunan Allah Jalla wa'ala. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan menjemput jannah, balasan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan. Cepat-cepat bergegaslah kalian untuk menuju jannah Allah Jalla wa'ala yang luasnya seluas langit dan bumi. Luasnya seluas langit dan bumi. Di akhir ayat Allah menyebutkan, u'iddat lil muttaqin, telah ada, telah dicipta, telah dipersiapkan bagi hamba-hamba yang muttaqin, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ayat ini yang menunjukkan bahwasanya takwa merupakan ibadah, amalan yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Kemudian pada ayat yang berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa sekaligus para penduduk jannah. Ya, jannah telah Allah ciptakan, u'iddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Siapa hamba yang bertakwa? Siapa hamba-hamba yang menjadi calon penduduk jannah, calon penduduk surga? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan rezeki yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada mereka, fisarra, dalam kondisi lapang, dalam kondisi pintu-pintu rezeki itu Allah bukakan selebar-lebarnya untuk dia, tidak ia lewatkan satu amalan pun. Naam, tidak ia lewatkan sabilullah, jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tempat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk disedekahi, dia turut andil di situ. Dia turut andil, gak mau ketinggalan. Wadharra, dan juga dalam kondisi lapang, afwan, dalam kondisi sempit. Tatkala Allah Jalla wa'ala menakdirkan kondisinya, rezekinya dikurangi oleh Allah, terus memanfaatkan apa, kesempatan-kesempatan, walaupun yang kecil, remeh, sepele, dia tidak meremehkannya. Wal kadhimin al ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya, menahan amarahnya, tidak memperturutkan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan berikutnya Allah Jalla wa'ala iringkan dengan akhlak yang lebih mulia lagi, afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang berbuat ihsan. Mana orang-orang yang berbuat ihsan? Contohnya telah disebutkan perbuatan-perbuatan tadi. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Dan orang yang berbuat ihsan, orang yang bertakwa, salah satu sifat dari penduduk surga adalah tatkala ia salah, fa'alu fahishatan, melakukan fahishah, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa besar atau dosa kecil. Aw zalamu anfusahum, atau mereka mendzalimi diri mereka sendiri, zakarullah, mereka bersegera untuk berzikir kepada Allah. Ingat kepada Allah. Ingat bahwasannya Allah Jalla wa'ala telah melihatnya. Ingat bahwasannya ia tidak bisa lepas dari pengawasan Allah Jalla wa'ala. Ingat bahwasannya ia bisa lepas dari pengawasan manusia yang serba lemah, tetapi tidak bisa melepas dari pengawasan Allah Rabbul Alamin. Fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka pun memohon ampun kepada Allah. Memohon pertolongan atau memohon ampunan kepada Allah Jalla wa'ala. Memohon ampun atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Allah semata. Wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus di atas amalan kemaksiatannya dalam kondisi mereka mengetahui. Dalam kondisi mereka tahu, faham bahwasanya yang ia kerjakan adalah amal yang bisa menimbulkan angkara murka di sisi Allah Jalla wa'ala. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, salah satu bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya. Allah Jalla wa'ala menyampaikan, mengkabarkan tentang sifat-sifat dari hamba-hambanya yang merupakan menjadi penduduk jannah, yang dengan sifat-sifat tersebut seorang hamba bisa mengaca, seorang hamba bisa mawas diri, seorang hamba bisa introspeksi, mengetahui kalau ia kepengen menjadi ahlul jannah, maka apakah sifat-sifat tersebut sudah ada pada diri saya. Kalau kita kepengin dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa Taala ke dalam surganya, apakah sifat-sifat saya ini sudah seperti sifat yang Allah sebutkan dalam ayatnya tersebut? Nah, bagi orang-orang yang bertakwa, dipersiapkan jannah tersebut, dipersiapkan kenikmatan-kenikmatan, sungai-sungai yang mengalir. Allah Jalla wa'ala berulang-ulang kali dalam ayatnya menyebutkan innal muttaqina fi jannati wa'uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam jannah, dalam surga-surga. Bukan jannatin mufrad atau tunggal, tetapi jannat jamak, di dalam surga-surganya. Wa'uyun, dan di dalam mata air-mata air, menikmati beragam kenikmatan-kenikmatan surga yang tidak sesaat pun terluput nikmat tersebut. Tidak sesaat pun, bukan sedetik, sesaat. Iya. Tidak terlepas sedikit pun dari yang namanya nikmat. Kemudian di ayat yang lain Allah menyebutkan innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di tempat yang amin, yaitu tempat yang sangat aman. Nah, tidak tertimpa capek, tidak tertimpa letih, tidak akan tertimpa penuaan, tidak ada yang namanya menopause. Laki-laki menopause enggak? Enggak ya? Perempuan yang menopause. Barakallahu fiik. Tidak akan tertimpa dengan yang namanya penuaan. Terus menerus dalam kondisi muda dan dilingkupi, dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat. Dan aman, nyaman, tentram, tidak merasakan yang namanya kondisi ketakutan, kondisi mencekam, kondisi dihimpit masalah, gak ada. Di tempat tersebut adalah tempat istirahat, tempat istirahat dari berbagai macam bentuk kepenatan dunia. Tempat istirahat. Gak ada lagi yang namanya beban pikiran, gak ada lagi namanya masalah, gak ada lagi satu sama lain saling mencela, tidak ada satu sama lain ucapannya saling menyakiti satu sama lain, gak ada. Tempat istirahat. Bagi siapa? U'iddat lil muttaqin. Telah dipersiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Gak cukup itu, Allah juga menyebutkan innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga-surganya Allah wa nahar, dan di naam aliri sungai-sungai. Kata Allah Subhanahu wa taala, fiha anharum min ma'in ghairi asin. Yang di dalamnya, di dalam jannah, di dalam surga terdapat sungai-sungai air yang segar dan mengalir. Yang kalau air dunia dibiarkan sebulan atau dua bulan ada apa? Apa namanya? Kadaluarsanya enggak? Ada ya. Ada kadaluarsanya apa enggak ini? Ada. Air dunia ditaruh seminggu, sebulan, dua bulan, tiga bulan berubah. Tetapi air di jannah tidak akan bisa berubah. Yang meminumnya, nah, yang meminumnya akan merasakan kelegaan dan kenikmatan. Nah, bahkan disebutkan di telaganya Rasul alaihi salatu wassalam di akhirat nanti, yang telaga tersebut mengalir dari sungai Al-Kautsar. Barang siapa yang meneguknya, man syariba minhu syurbatan lam yadhma abada. Barang siapa yang meneguknya sekali teguk, dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Airnya mengalir dari Al-Kautsar, sungainya Rasul alaihi salatu wasallam dipersiapkan di dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua termasuk dari orang-orang yang minum air di telaga tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fiha anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dan di dalamnya terdapat sungai susu yang tidak berubah rasanya. Susu sapi kira-kira bertahan berapa lama? Berapa jam? Enggak sampai harian ya, jam-jaman. Ya, hitungannya jam-jaman. Enggak diminum 5 jam saja sudah basi. Kalau di sana lam yataghayyar ta'muh. Kalau di jannah tidak akan berubah rasanya. Nikmat. Kalau kita membayangkan sungai di dekatnya apa? Dekatnya masjid itu sungai apa itu? Aywa. Iya. Tetapi yang ini sungainya sungai madu, sungai susu. Wan harum min asalin musaffa. Dan sungai dari madu yang sangat jernih. Bersih sekali. Kalau madu di dunia ini sampai sekuat apa penyaringannya mesti akan ada apa kotoran-kotoran yang masih nyangkut. Iya. Tetapi di sana betul-betul musaffa. Alah tuh biasanya minum madu kan satu sendok ya, dua sendok. Kalau di sana berenang pakai madu. Barakallahu fikum. Wa fiha anharu min khamrin ladzatin lisyaribin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa fiha, dan di dalamnya ada sungai khamr. Ladzatin lisyaribin. Yang memberikan kelezatan bagi orang-orang yang menikmatinya. Yang meminumnya, yang meneguknya. Khamr di akhirat nikmat. Khamr di dunia gimana rasanya? Enggak pernah rasain saya soalnya. Enggak enak. Enggak merasakan kenikmatan sedikit pun. Dan khamr seperti namanya menutupi akal. Naam. Menutupi akal. Dinamakan khamr. Karena kalau orang sudah meminumnya sudah apa? Mabuk enggak karu-karuan. Tetapi kalau khamr di jannah tidak memabukkan dan tidak menghilangkan akal. Tidak menutupi akal. Yatana'amuna bi ni'amihi. Para penduduk jannah, siapa mereka? Salah satu yang orang-orang al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti ini nikmat yang telah dijanjikan untuk mereka. Naam. Kemudian Kata Allah subhanahu wa ta'ala, siapa sih orang-orang yang bertakwa yang telah dipersiapkan untuk mereka jannah-jannah ini tadi, surga-surga ini tadi, yaitu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra', orang-orang yang menginfakkan harta yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, Allah rezekikan kepada mereka kondisi lapang maupun kondisi susah. Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Lau anna li nam dhahaban nam lau anna li jabal Uhud mithla jabal Uhud dhahaba, kalau seandainya saya memiliki emas sebesar gunung Uhud, nah, saya tidak mau membiarkannya berlama-lama di rumah menjadi milik saya dalam 3 hari. Cepat beliau apa? Sedekahkan. Rasulullah alaihi salatu wasallam bukan nabi yang tidak bisa kaya, enggak. Kalau seandainya beliau mau kaya raya, memenuhi rumahnya seperti istana megah, bisa. Harta rampasan perang, nah, Allah berikan bagi bagian untuk beliau. Tetapi memang demikianlah beliau memilih untuk apa, hidup fakir. Bahkan beliau alaihi salatu wasallam disifati oleh para sahabat, naam, kana ajwadan nas, beliau adalah manusia yang paling dermawan. Kedermawanannya melebihi min rihil mursalah. Min rih al mursalah, dari angin yang bertiup. Angin yang bertiup pilih-pilih orang enggak kalau ngasih? Kalau ngasih kesejukan. Hah? Anda enggak pilih-pilih orang, siapapun yang mereka, naam, yang mereka aliri atau siapapun mereka yang lewati mesti akan merasakan kesejukannya. Enggak peduli orangnya baik, enggak peduli orangnya buruk. Dan demikian Rasul alaihi salatu wasallam sampai dikatakan naam ajwadun nas, orang yang paling dermawan, wa kana ajwad min rihil mursalah, dan beliau lebih derma dari angin yang bertiup. Wa kana la yuraddu sa'il, dan beliau salah satu sifatnya adalah tidak menolak orang yang meminta. Sampai putra pembesar munafikin Madinah, nah, putra dari Abdullah bin Ubay yang selalu mengganggu para sahabat dan kaum mukminin, tatkala ini anaknya beriman juga kepada Rasul alaihi salatu wasallam, tidak terjangkiti dengan penyakit kemunafikan bapaknya. Nah, di dalam Kitabul Janais, dalam Bulughul Maram disebutkan bahwasanya si anak ini walaupun ia muslim, bapaknya munafik, tetapi ia masih memiliki sifat iba kepada ayahnya. Meminta kepada Rasul alaihi salatu wasallam jubah beliau untuk dipakaikan kepada jenazah si bapaknya yang munafik. Wa huwa la yuraddu sa'il, dan beliau tidak menolak orang yang meminta. Langsung dilepas oleh beliau dan dikasihkan jubahnya. Seperti itu beliau dermanya. Sampai pernah dikisahkan, disampaikan bahwasanya tidak bersisa sedikit pun yang ada pada diri beliau hartanya. Barakallahu fikum. Orang memberikan kambing yang memenuhi lembah yang diapit oleh 2 gunung. Beliau memperhatikan maslahat. Ada salah seorang pemimpin kepala suku diberi hadiah oleh beliau alaihi salatu wassalam dengan hadiah kambing yang sepenuh lembah tersebut. Akhirnya si kepala suku tersebut kembali kepada kaumnya, ya kaumi aslimu, wahai kaumku, masuklah kalian kepada Islam. Inna Muhammadan atani ata'an la yakhshal faqah, sesungguhnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam telah memberiku hadiah, telah memberiku pemberian dengan pemberian orang yang gak takut miskin. Bayangkan sak lembah kambing semuanya, ya, dihadiahkan semuanya tanpa ambil satu pun. Barakallahu fikum. Ajwadun nas min rihil mursalah, orang yang paling derma melebihi dermanya angin yang bertiup. Dalam kondisi lapang diberikan, dalam kondisi susah tetap gak mau ketinggalan. Dan berikutnya, wal kadhimina al ghaidha, wal kadhimina al ghaidha, yaitu orang-orang yang meredam amarahnya. Maklum, manusia biasa ya, kalau ia direndahkan sama orang lain, tabiatnya pengen menuntut balas. Pengen menuntut balas. Demikian yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Qa'idatun Fis Sabr. Seseorang bisa sabar menghadapi musibahnya Allah subhanahu wa ta'ala, naam, berupa sakit, ya, bencana, ya, rezekinya kurang, bisa sabar. Mengapa? Karena gak bisa ditolak musibah tersebut. Iya, musibah tersebut gak bisa ditolak karena sudah menjadi ketetapan takdirnya Allah. Mau nolak gimana? Gak mungkin. Tetapi kata beliau, tatkala menghadapi musibah yang muncul dari orang lain, maka tabiatnya manusia tidak mau direndahkan, mau nuntut balas. Barakallahu fikum. Seperti itu. Tetapi kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala, cenderung penduduk jannah ini yang bersifat dengan sifat ini, cenderung apa? Tidak mengikuti tabiat manusiawinya. Ya, ditahan sekuat mungkin untuk menurunkan amarahnya. Contoh dari Rasul alaihi salatu wassalam, nah, pemimpin Yamamah, Thumamah bin Uthal, bencinya luar biasa terhadap Islam. Ya, permusuhannya sengit, gak karu-karuan kepada Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Ketika peperangan melawan Yamamah, kalah pasukan Yamamah, dan akhirnya Thumamah bin Uthal dibawa ke Madinah, kemudian ditaruh di dalam masjid, Masjid Nabawi. Di hari pertama, Thumamah bin Uthal diperlakukan dengan perlakuan raja. Tawanan perang lo ini. Diperlakukan dengan perlakuan raja. Dijamu dengan jamuannya para raja. Sengaja. Para sahabat sampai geleng-geleng. Kenapa Rasulullah SAW ini? Ini orang memusuhi kita. Kok diperlakukan demikian? Dan antum tahu musuh, ya, diperlakukan seperti ini sampai apa? Sungkan dia. Kepikiran terus. Hari pertama, bagaimana kondisimu wahai Thumamah? Nah, kata Rasul Al-Azim bertanya kepadanya. Namun di hari itu, dari pertama, ia tetap berada di atas kekafirannya. Di hari kedua, tetap berada di masjid. Dia mau lari, gak diikat. Mau lari, gak bisa. Ya, di tengah-tengah kota ini, di tengah-tengah masjid, mau lari, ditangkap lagi sama para sahabat. Kemudian di hari kedua juga demikian, dijamu dengan jamuannya para raja. Karena memang dia adalah seorang pemimpin, karena dia memang adalah seorang pemimpin negeri, diperlakukan dengan perlakuan para raja. Wahai Muhammad, kata Thumamah, kalau engkau mau membunuh saya, bunuh saya. Tetapi apa maksudnya kamu memperlakukan saya seperti ini? Nah, kemudian Rasulullah SAW berpaling darinya. Di hari yang ketiga, sama demikian, dijamu dengan jamunya para raja. Setelah selesai dijamu, Nabi Muhammad SAW berkata, Thumamah, kamu bebas. Para sahabat yang lain kaget. La ilaha illallah. Ini kalau kembali nyusun kekuatan, habis kita. Khawatir para sahabat, takut. Thumamah, kamu bebas. Kemudian Thumamah pergi. Tidak lama kemudian kembali lagi sambil menyatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan engkau adalah utusan Allah. Beriman kembali kepada Rasul alaihi salatu wasallam dalam kondisi telah masuk hidayah kepada di hatinya. Urusannya apa ya ikhwan? Urusannya iman dan kufur, keiman dan kekufuran. Tetapi diperlakukan demikian oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Tidak kemudian apa? Semena-mena dan semerta-merta terus kemudian dituntut balas. Barakallahu fikum. Dan demikian pula ketika Fathu Makkah, pembesar-pembesar Quraisy yang sudah tidak memiliki kekuatan, lumpuh total, Rasul alaihi salatu wasallam berkata kepada mereka, kalian bebas. Termasuk Abu Sufyan, Sakhra ibn Harb. Termasuk Abu Sufyan. Tidak lama kemudian Abu Sufyan datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena apa ya ikhwan? Akhlak yang mulia. Akhlaknya orang-orang yang bertakwa. Apa? Kadhiminal ghaidha. Kalau seandainya Thumama bin Uthal, Abu Sufyan mau dihabisi oleh Rasul alaihi salatu wasallam, gak sampai hitungan menit, selesai sudah. Tetapi beliau memperhitungkan maslahat dan beramal dengan wahyu, sehingga dengan sikap pemaafnya membuat mereka ini semakin jatuh cinta terhadap Islam. Dan tidak hanya itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wal'afina anin nas, dan sifatnya penduduk jannah orang-orang yang bertakwa adalah yang afina anin nas, yang memaafkan kekeliruan, ketergelinciran, kesalahan orang lain. Barakallahu fikum jami'an. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, kalau ada orang mencela, mencerca kehormatannya beliau, pribadinya beliau, enggak nuntut balas. Beliau tidak kemudian serta-merta apa? Menuntut balas dan cenderung dilupakan. Tetapi beliau marah tatkala apa? Tatkala garis-garis batasan Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Agamanya Allah yang direndahkan, agamanya Allah yang dicela, baru beliau marah. Tetapi kalau urusan pribadi, enggak. Barakallahu fikum jami'an. Ini adalah pribadinya Rasul alaihi salatu wasalam. Maka benarlah Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang mulia. Khuluq, akhlak yang begitu agung dan besar. Seperti ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, menyampaikan di dalam firman-Nya, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan kejelekan itu dengan kejelekan yang serupa. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki yang telah lalu, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dilipat gandakan. Innahu la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka, tidak cinta, tidak senang terhadap orang-orang yang zalim. Di dalam ayatnya yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Maka tidak sama hasanah, kebaikan dengan sayyi'ah. Tidak bisa disamakan kebaikan dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah kejelekan itu dengan kebaikan. Dengan balasan yang jauh lebih baik, dengan isim tafdil. Kalau orang belajar bahasa Arab, isim tafdil itu apa? Kalimat yang memiliki makna melebihkan. Barakallahu fikum. Billati hiya ahsan, balaslah dengan yang lebih baik. Jangan kejelekan dibalas dengan kejelekan. Jangan keburukan dibalas dengan keburukan. Jangan kezaliman dibalas dengan kezaliman. Tetapi apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah kejelekan dengan sesuatu yang lebih baik. Apa akibat dari akhlak yang mulia ini tadi? membalas kejelekan dengan kebaikan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tiba-tiba orang yang dulunya terlibat permusuhan denganmu, cekcok atau urusan yakni manusia, selalu ada apa? Barakallahu fikum. Perselisihan, ada yang namanya kadang bertengkar, kadang ada yang namanya apa? Gak cocok satu sama lain, lumrah manusia. Tatkala terlibat permusuhan denganmu, tetapi kejelekan yang ia lancarkan kepada kamu, kamu balas dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka seakan-akan dia sebagai seorang penoleh yang betul-betul sayang terhadap kamu. Orang yang bermusuhan dengan kamu, nah, ketika kamu perlakukan demikian, akan berbalik 180 derajat. Lihat contohnya tadi, seperti apa Thumama bin Uthal. Nah, dan Thumama bin Uthal adalah pemimpin kaum, bermaslahat. Kalau ia kembali kepada kaumnya, ia bisa membawa, bisa mengajak kaumnya untuk kembali kepada Islam. Nah, berat Ustaz, memang berat ya. Sil'atullahi ghaliyah, barangnya Allah Subhanahu wa taala balasannya betul-betul mahal dan butuh perjuangan. Perjuangan dari diri kita masing-masing untuk membentuk diri pribadi yang pemaaf. Untuk membentuk pribadi yang meredam amarah, untuk membentuk pribadi yang tidak suka mengikuti apa? Amarah hawa nafsu. Keinginan tabiat manusia yang selalu ingin membalas dendam. Nah, kata Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullahu taala, nah, salah satu hal yang bisa membuat Anda mudah memaafkan orang lain, hendaknya Anda mengimani takdir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, na'am, menciptakan segala sesuatu. Ya, menciptakan semuanya termasuk amalan seorang hamba. Dan saudaramu yang mendolimi kamu tersebut, kejadian tersebut dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menggerakkan dia untuk mendolimi kamu. Allah lah yang menggerakkan dia untuk melakukan kezaliman kepada kamu. Dengan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatmu. Berhusnuzan, berbaik sangka kepada Allah, Allah ingin mengangkat derajat hambanya. Allah ingin mengangkat derajat hambanya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dosa-dosanya. Nah, maka demikian yang Allah Jalla wa ala na'am bimbingkan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum. Dan bahwasannya ikhwan fiddin azani Allah wa iyakum, kejadian tersebut telah Allah catat di dalam Lauh Mahfuz 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Kedzaliman seorang hamba kepadamu telah Allah catat, telah Allah ciptakan, dan telah Allah kehendaki. Maka pasrahlah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakallah kepada Allah Jalla wa ala. Ikhwani fid din azani Allah wa iyakum. Ini adalah salah satu sifatnya orang-orang yang bertakwa. Yang katanya Allah Jalla wa ala, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah Jalla wa ala tunjukkan kepada dia jalan keluar. Allah sendiri yang akan memberikan jalan keluar kepadanya. Allah yang akan mengarahkan dia kepada kepada kebaikan. Berbagai macam bentuk musibah. Dan ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, musibah yang menimpa seorang hamba, terkhusus musibah yang datang atau gangguan dari saudara kita. Nah, musibah tersebut tidaklah Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah sayangi. Ya, beragam musibah yang Allah timpakan kepada hamba berarti tanda bentuk sayangnya Allah, cintanya Allah kepada hambanya. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Isanya jam berapa Ustaz Jihad? 37 ya. 6 menit lagi. 6 menit lagi tayib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai hambanya, ibtalahum, pasti Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan mereka musibah, memberikan kepada mereka bala, memberikan kepada mereka bala, musibah, itu mesti. Idza ahabballahu, na'am. Idza ahabballahu bi'abdihi al-khaira. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan seorang hamba, menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menimpakan ujian untuknya. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya di dunia ini. Penghapusan dosa mending di dunia, sakitnya enggak seberapa, daripada penghapusan dosa di mana? Di akhirat. Enggak ada penghapusan dosa di akhirat kecuali jahannam. Siapa yang kuat merasakan jahannam? Enggak ada yang kuat. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Jika Allah Jalla wa Ala menghendaki keburukan, menghendaki kejelekan, tidak suka kepada hambanya, kepada seorang hamba, Allah akan tahan musibah yang akan menghapuskan dosa-dosanya. Dibiarkan dosanya menumpuk begitu saja, sampai akhirnya nanti ditunaikan, dibalas dengan balasan yang setimpal di akhirat nanti. Dengan apa? Dengan jahannam. Nasallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan musibah-musibah yang kita rasakan, baik yang memang Allah kehendaki darinya berupa kemiskinan, penyakit, dan yang lain sebagainya, ataupun gangguan dari orang lain, semoga itu menghapus dosa-dosanya kita semuanya. Kemudian ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan ayat berikutnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya, orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Orang-orang yang berbuat ihsan, ihsan kepada seorang hamba, kepada hamba-hamba Allah Jalla wa Ala adalah mencurahkan atau memberikan kebaikan kepada mereka. Wa kafful adza, dan menahan gangguan. Menahan gangguan dirinya untuk saudaranya yang lain. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, wallahi la yu'min 3 marrat, 3 kali beliau. Demi Allah tidak beriman. Man la ya'man jaruhu bawa'ikahu. Seseorang yang tetangganya tidak bisa merasa aman dari gangguan-gangguan lisannya, dari gangguan-gangguan tangannya, dari gangguan-gangguan dirinya. Ihsan kepada siapa? Kepada orang lain. Menahan gangguan dan memberikan kebaikan kepada mereka. Ada kesusahan, dibantu. Naam. Ada kebutuhan, dipedulikan. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian sifat yang berikutnya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan tatkala orang-orang yang bertakwa tersebut, idza fa'alu, mereka melakukan fahishah, melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan perbuatan keji, menzalimi diri mereka sendiri. Nah, zakarullah, mereka segera berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakarullah, fastaghfaru li dzunubihim. Dan mereka pun bersegera meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepadanya. Dan tidak terus-menerus di atas dosanya, wahum ya'lamun, dalam kondisi mereka mengetahui. Jadi bukan berarti orang-orang yang muttaqin, yang diberi janji jannah, yang diberi janji surga oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna 100%. Enggak ada. Manusia biasa. Selalu apa? Selalu tergelincir, selalu salah, selalu alpa, itu mesti. Makanya kan kemudian kemarin, nah, Syekh Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan barang siapa yang kondisi sehatnya, kondisi semangatnya, kondisi waktunya yang lapang dimanfaatkan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan amalan ketaatan kepadanya, wa mudawiman alaihi ala dawam, dan muniban ilaihi dan senantiasa berinabah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus, maka Allah Subhanahu wa taala akan tsabbatahu inda mautihi, Allah jalla wa ala akan kuatkan, kokohkan ia ketika kematian menjemputnya. Wa razaqahu husnal khatimah, dan Allah akan memberikan rezeki husnul khatimah. Ikhwani fid din azani Allah wa iyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semuanya termasuk hamba-hamba yang bertakwa. Semoga Allah jalla wa ala menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang bisa mengambil ibrah dari sifat-sifat yang telah Allah sebutkan tadi, dan menjadikan kita penduduk jannah, dan mempertemukan kita semuanya nanti di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.